siapa diriku. Ku bersumpah dan aku tak mau tahu. Dan semoga setankah menjemputmu. Berikan rasa sakit dan menghantam kegilaanmu yang semakin terus-terus membayang. Kau bukan apa, kau bukan apa. Memang tak punya malu. Kau hanya bisa menipu. Dasar kau menipu. Memang tak tahu malu. Setelah kau lihat apa yang sedang terjadi. Tak peduli, lihat diriku kan mati. Ku berdoa dan aku tak mau tahu. Dan semoga setan kan menjemputmu. Membayang, kasihmu kata bang. Terus membayang, kasihmu kata bang.